Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang akan mengantar kita dalam ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 18 menjadi renungan atau menjadi firman Tuhan bagi kita pada Minggu Kudus hari ini. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya membawa Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk terlibat di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 18 saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat yang 11. Bapak Ibu Jemaat Tuhan semua akan membacakan ayat yang genap, ayat yang ke-12, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-18. Ayat 18 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat sama-sama. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara mengenai salib untuk dunia. Tentu kita memahami apa yang dikerjakan oleh Kristus dan bagaimana Kristus mengerjakan keselamatan itu. Salib menjadi tempat di mana Kristus mengerjakan keselamatan bagi orang-orang yang telah ia tentukan dari sejak semula. Bagi orang-orang yang dia pilih, bagi orang-orang yang dia selamatkan. Oleh sebab itu, ketika kita membicarakan salib, maka kita memahami betapa pengorbanan Kristus, betapa sengsara Kristus, dan betapa cinta kasih Kristus itu. Pada salib ada kesengsaraan, pada salib ada pengorbanan, tetapi sekaligus pada salib ada cinta kasih. Oleh sebab itu bagaimana ketika Kristus mengasihi dunia, ketika Kristus disalibkan untuk dunia. Memang menarik ketika mengkaji atau meneliti kata dunia. Secara terminologi atau secara pengertian, maka beberapa penafsir mengatakan penggunaan kata dunia atau mengartikan kata dunia tentu memiliki dua pandang yang memang kita harus lihat konteksnya masing-masing. Misalnya ketika kita memahami ketika Yohanes menuliskan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam konteks kata dunia yang dipakai oleh Yohanes ketika dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, tentu dunia yang ada berbicara atau menunjukkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena karya keselamatan adalah nyata dan sempurna hanya bagi mereka yang percaya kepadanya. Demikian juga yang ditulis oleh seorang teolog pada abad yang ke-17. Tentu kita mengenal siapa John Owen. Dia memang meneliti kata-kata dunia tentang apa sih kata dunia itu. Tidak lain dan tidak bukan. Dia pun mengatakan bahwa dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kata dunia, John Owen mengatakan, itu menunjukkan kepada satu kelompok orang percaya, menunjukkan satu pribadi atau individu orang percaya yang diselamatkan oleh Allah. Karena pada mereka itulah keselamatan menjadi nyata. Keselamatan menjadi sempurna atau keselamatan dialami oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kata yang lain yang bisa kita pakai atau yang bisa kita artikan untuk mendefinisikan kata dunia, seringkali dunia dikontraskan dengan hal-hal rohani, manusia duniawi dan manusia rohani. Karena itu kalau kita bicara atau mengartikan dunia dalam bentuk yang kontras dengan rohani, tentu kita memahami ternyata dunia itu adalah dunia yang jahat. Dunia itu adalah dunia yang tidak benar. Dunia itu adalah manusia atau orang yang di luar Kristus. Atau segala sesuatu yang belum hidup di dalam Kristus. Karena itu, kalau demikian bagaimana kita memahami apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ketika kita mau memahami bahwa salib Kristus untuk dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menganalisa atau meneliti surat Efesus, ternyata bahwa suatu ungkapan Paulus yang luar biasa, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, ungkapan yang memang syukur, yang tak terkatakan oleh Paulus ketika dia memahami, dia adalah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada, tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan menyelamatkannya. Sehingga atas dasar kasih karunia Allah itu, Paulus mau menuliskan, mengingatkan kepada jemaat di Efesus, terus memberikan dorongan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka hidup sebagai jemaat mula-mula. Hidup sebagai orang yang sebetulnya dahulu jauh dari Allah. Hidup yang sebetulnya dulu jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika mereka menerima Kristus, ketika mereka hidup di dalam Tuhan, apa yang harus mereka kerjakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam konteks pasal yang kedua ayat 11-18, kita melihat apa yang mau Paulus katakan tentang suratnya atau tentang tulisannya ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam pasal 2 sebelumnya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, itu sudah jelas ketika Paulus mengatakan dalam ayat yang pertama pasal yang kedua, dahulu kamu telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa-dosa itu, hidup di dalam kematian itu. Karena kamu mengikuti cara dunia, gambaran tentang manusia yang mati oleh karena dosa. Tetapi sebaliknya, bagaimana terus Paulus mengungkapkan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya oleh karena kasih karunia yang besar dalam ayat yang keempat, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana karya keselamatan itu? Manusia yang telah mati, lalu diselamatkan oleh Kristus melalui karyanya. Karena itu, di dalam ayat ke-8 dia mau mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Luar biasa kalau kita mau meneliti konteks kehidupan jemaat yang ada di Efesus ketika Paulus mau mengatakan kepada mereka, dahulu mereka telah mati. Allah dengan kasih karunia menyelamatkan mereka. Itu karya Allah. Bagian yang ke-10. Ayat yang ke-10 dalam pasal yang kedua. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Disitulah manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah semulanya telah mati, tetapi harus diciptakan baru dalam Kristus Yesus supaya menjadi manusia yang baru yang hidup. Selanjutnya, ada tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh manusia. Ia mau supaya manusia hidup di dalamnya. Maka di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 18, bagaimana ketika Paulus mengingatkan, Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, gereja atau jemaat yang ada di Efesus tidak hanya tergolong atau terdiri dari orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi secara lahiriah, tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang lain yang di luar orang Yahudi, yang masuk ke dalam satu persekutuan dengan Allah, yang masuk ke dalam satu persekutuan dengan Kristus. Karena itu, Paulus mau mengingatkan kepada mereka bagaimana sebetulnya gambaran kehidupan jemaat di Efesus. Kalau di dalam pasal ayat yang kita baca tadi, ternyata gambaran yang ada dalam bagian yang kita baca, jemaat hidup di dalam keangkuhan keberagamaan. Secara khusus orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Mereka hidup dalam keangkuhan keagamaan mereka. Mereka berpandangan, mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi, mereka yang bukan Yahudi adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak layak. Kalau Barclay mengatakan mereka adalah orang-orang yang jijik bagi orang-orang Yahudi. Betapa kekaguman atau betapa keagamaan membuat orang Yahudi menjadi, membuat satu tembok yang besar, membuat satu tembok yang tinggi untuk memisahkan diri dengan dunia yang lain. Memisahkan diri dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi yang dimaksud di dalam bagian ini? Tentu mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak bersunat, Paulus menyebutkan. Kemudian mereka disebut sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berpengharapan, orang-orang yang tidak bertuhan. Jelas, kelihatan sekali di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dan 12. Apa yang mau memisahkan atau apa yang menjadi pemisahan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Dikatakan demikian. Kamu ingat. Karena itu kamu harus ingat bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jelas, secara physically, secara keturunan. Pertama, bahwa mereka bukanlah keturunan Yahudi. Bukanlah keturunan Israel yang ada, yang dibangga-banggakan oleh orang-orang beragama pada zaman itu. Dikatakan dalam sebutan orang-orang yang tak bersunat, mereka adalah orang-orang yang menamakan dirinya bersunat. Sunat menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Yahudi tentu. Karena itu bagian dari hukum Taurat yang memang harus digenapi pada zaman itu. Karena sunat menjadi suatu lambang di mana perjanjian antara Allah dan Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, maka Abraham harus melakukan sunat itu. Sehingga terus turun-temurun itu menjadi suatu kebanggaan mereka. Menjadi satu identitas mereka yang tidak terhilangkan, yang tidak bisa dibuang dari kehidupan mereka. Selanjutnya, bagaimana secara politik bangsa itu tentu saja bukan masuk ke dalam satu suku bangsa Israel. Mereka dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus itu secara spiritualitas atau secara keagamaan, maka mereka bukanlah milik daripada Kristus. Mereka bukanlah kelompok daripada pengikut Kristus. Mereka bukanlah penerima janji Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Maka dengan demikian ada satu tembok pemisah yang begitu besar. Tembok pemisah yang begitu tinggi yang ada dalam kehidupan berjemaat di jemaat Efesus kala itu. Betapa kita bisa membayangkan kalau dalam satu gereja seperti ini ada satu tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Ada satu pemisahan, ada satu gate yang bisa memisahkan antara satu dengan yang lain. Yang memisahkan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Sehingga memang mereka sebagai satu tubuh Kristus yang telah dikerjakan oleh Allah dalam salib tadi tidak menjadi satu. Itu yang Paulus mau katakan, yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Efesus supaya mereka yang telah hidup dalam Kristus, yang telah menerima karya salib itu, entah dia orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, maka mereka harus hidup di dalam satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kita terus mengingat, terus mengenal seorang tokoh yang terus juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Dick Minzira tentang Mahatma Gandhi. Ketika beliau ingin memasuki satu gereja, dia dengan satu pengharapan bahwa dia bisa bersekutu, dengan satu pengharapan dia bisa beribadah bersama dengan orang-orang di gereja, tetapi tatkala dia ingin menginjakan kakinya di depan gereja, betapa disayangkan kalau pada waktu itu majelis, kalau pada waktu itu penginjil, kalau pada waktu itu pendeta, atau kalau pada waktu itu salah seorang jemaat dari orang kulit putih yang mengatakan kepada Mahatma Gandhi, maaf, gereja ini, tempat ini hanyalah tempat beribadah orang kulit putih. Orang kulit hitam silakan beribadah. Dengan suatu penyesalan yang berat, dengan suatu penyesalan yang sangat-sangat mendalam, Mahatma Gandhi mengatakan, beginikah gereja, beginikah pengikut Kristus, beginikah orang percaya. Selangkah saja, saya ingin memasukkan kaki saya ke dalam gereja bersekutu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus, Yesus telah mati di atas kayu salib, merobohkan semua tembok pemisah, menghancurkan semua pemisah-pemisah, bukan hanya pemisah antara manusia satu dengan manusia yang lain, tetapi menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Maka perlu kita merenungkan di perjamuan yang kudus pada hari ini. Kita yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita yang telah dipersatukan dengan Allah oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, tatkala ia mati, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, maka tidak ada lagi sebetulnya penghalang antara Allah dan manusia, antara orang percaya dengan Tuhan. Sangat ironis dan sangat disayangkan ketika tembok pemisah yang telah dihancurkan oleh Kristus menjadi satu tembok pemisah antara satu manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hanya karena persoalan-persoalan yang sepele, hanya persoalan mungkin karena warna kulit, hanya persoalan mungkin karena rambut, hanya persoalan mungkin karena status sosial, hanya persoalan mungkin karena status ekonomi, sangat disayangkan. Karena itu, salib untuk dunia telah menghancurkan semua tembok pemisah itu. Bukan hanya tembok antara Allah dan manusia, tapi menghancurkan tembok pemisah antara manusia yang satu dengan Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah gambaran yang Paulus mau katakan ketika ia mengatakan bahwa mereka yang dahulu jauh tetapi sekarang pun telah menjadi dekat. Gambaran tentang yang jauh dan yang dekat memang bukan hanya dipakai dalam perjanjian lama. Coba kita melihat salah satu perjanjian di perjanjian lama. Bukan hanya dipakai di perjanjian baru, tapi perjanjian lama pun telah menggunakan istilah yang jauh dan yang dekat. Coba kita membuka dari Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, bangsa manakah yang memiliki Allah yang demikian dekat terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang dikasihinya. Itulah gambaran bagaimana kedekatan Allah dengan manusia, sehingga apa? Bagi bangsa Israel, mereka yang telah menerima janji Allah itu, mereka yang telah masuk ke dalam bangsa pilihan Allah itu, mereka adalah menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dibanding dengan bangsa-bangsa asing. Dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang kemudian kembali percaya. tetap melekat di dalam kehidupan atau akal pikiran orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel kala itu, bahwa karena kami adalah keturunan Abraham, karena kami adalah bangsa pilihan Allah, maka secara otomatis kami adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Apakah demikian? Apakah hanya sebatas itu salib? Karena itu, kemudian apa yang dikatakan selain daripada ulangan, kita kembali melihat dalam Mazmur 148. Mazmur 148 ayat ke-14. Apa yang mau dikatakan pemazmur tentang hubungan yang jauh dan yang dekat. Mazmur 148 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi panji, menjadi puji-pujian bagi semua orang, orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Memang secara janji itu, memang janji itu adalah diberikan kepada Israel sebagai penerima janji itu. Namun janji itu bukanlah janji kepada bangsa keseluruhan, tetapi kepada Israel, Israel yang sejati. Karena itu setiap orang-orang asing yang mengikut Tuhan, orang-orang asing yang datang kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus, mereka pun diperhitungkan, disebut sebagai Israel yang menerima janji Allah, yaitu Israel yang dicangkukkan. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu status tentang yang jauh dan yang dekat bukan hanya sebatas antara umat Tuhan di Efesus kala itu sebagai orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang Kristen, tapi juga mereka yang dari non-Yahudi. Mereka pun harus menjadi bagian yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga dengan harapan bagaimana ketika Paulus telah menuliskan surat ini, ada satu pemisahan, ada satu antara, ada satu gap tadi. Kemudian dengan salib, arusnya itu telah menjadi roboh. Oleh karena salib, itu semua telah menjadi hancur. Sehingga tidak ada lagi pembatas. Maka, apa yang dilakukan oleh Kristus dalam hal menghancurkan semuanya itu. Ayat yang ke-13 sampai 18 memang kental sekali. Apa yang telah dilakukan oleh Kristus, tapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat. Yang dahulu bangsa-bangsa asing, jauh dari perjanjian, jauh dari harapan, tetapi karena Kristus dan di dalam Kristus, mereka pun telah menjadi dekat. Tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi tembok antara satu dengan yang lain. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok-tembok itu. Perseteruan bukan hanya kepada antara manusia dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Memang tidak dipungkiri Alkitab mencatat bahwa manusia dengan Allah berseteru. Manusia menjauhkan diri dari Allah. Manusia menolak Allah. Manusia tidak akan pernah bisa mencari Allah. Perseteruan manusia dengan Allah. Tapi perseteruan manusia pun ada dengan ada perseteruan antara manusia dengan manusia. Betapa dosa membuat manusia satu berseteru dengan manusia yang lain. Betapa dosa membuat manusia tidak lagi hidup dalam cinta kasih yang semula. Kita bisa melihat gambaran ketika manusia pertama, saudara membunuh saudara. Kain membunuh Abel. Ada perseteruan terus menerus. Hidup dalam keberdosaan dan hidup dalam perseteruan. Tidak ada perdamaian. Oleh sebab itu gambaran ketika Kristus telah mati itu. Ketika Kristus telah mengerjakan keselamatan itu. Maka tidak ada lagi perseteruan. Yang ada adalah sukacita. Yang adalah ada damai sejahtera. Yang adalah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Yang ada di dalam hati mereka. Yang ada dalam kehidupan mereka yang telah hidup di dalam Kristus Yesus. Gambaran mereka yang jauh tadi bukan hanya gambaran tanpa Kristus, Mereka adalah gambaran hidup yang tanpa Allah, tapi mereka hidup tidak dalam pengharapan. Tidak ada pengharapan bagi mereka yang hidup jauh sebelum mereka terima Kristus. Tidak ada harapan bagi mereka. Pengharapan ini tentu saja bukan pengharapan yang kita lihat secara fisik. Misalnya ketika kita bekerja, kita berharap dapat sesuatu, dapat uang, tentu tidak demikian. Pengharapan-pengharapan manusia tidak sekedar pengharapan yang bersifat material. Pengharapan manusia tidak hanya bersifat finansial. Pengharapan manusia tidak hanya bersifat fisik, tapi pengharapan manusia yang dihancurkan oleh Kristus melalui kematian di salib adalah pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan dahulu saya dan saudara, kita semua jauh daripada Allah. Tidak diperhitungkan. Orang-orang yang jauh dari pengharapan akan Allah. Orang-orang yang jauh dari harapan akan keselamatan. Orang-orang yang tidak akan mungkin menerima janji Allah itu. Tapi karena cinta kasih dan memberikan pengharapan yang pasti. Dia memberikan satu pengharapan yang kekal. Dia memberikan sukacita damai sejahtera. Pertanyaan bagi kita, sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, sudahkah kita hidup dalam janji, dalam pengharapan